Kalau kita pengen anak kita bahagia, saudara jamaah, anak kita dididik pakai standar Quran hadis. Standar Quran hadis itu apa? Pengen bahagia anakmu, didik pertama jadi orang yang ahli syukur. Jaminan dari Allah Rasul, orang ahli syukur itu pasti bahagia. Soalnya apa? Kita gak bisa bikin anak kita kaya atau miskin. Kita hanya bisa mendidik anak kita menjadi orang yang ahli syukur. Didoakan, sampai Nabi aja berdoa, Allahumma inna nashkur ni'matak, ya Allah tolonglah saya menjadi syukur kepadamu. Di Quran Allah memberi contoh, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala salihin tardah, seterusnya. Di Quran sendiri itu Allah ngajarin kita, ndonga nang Gusti Allah supaya hatimu ketarik, rak gelem syukur. Soalnya syukur itu aset yang paling tinggi menghadapi hidup. Kalau Quran hadis ya jemaah, ini bahasa keren nggih, bahasa keren. Di Quran hadis itu kita didik anak-anak kita itu yang utama bagaimana mensikapi dunia. Bukan bagaimana mencari dunia, tapi mensikapi dunia. Lah umumnya orang jamaah ini didik anak-anaknya gimana pinter cari dunia. Gimana pinter cari dunia? Sekolah, jahit, apa? Apa ya lho nggih? Penggahan-penggahan loh. Tadi tukang listrik, tukang bangunan, sipil kan berarti bangunan belum. Insinyur ini, insinyur itu, berarti diajari pinter cari dunia, tapi tidak diajari apa? Mensikapi dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ulangi lagi ini sebelum saya ngomong prioritas pendidikan, mungkin nanti malam saya sampaikan lebih lengkap. Saya mengulangi lagi bahwa kita-kita ini semua wajib mendidik anak kita. Kalau kita nggak punya, saudara jamaah, kita bekali anak kita, Le, bilangin, Le, saya mungkin gak bisa ngasih harta ke kamu, Le. Saya gak punya, saya udah usaha kerja, saya gak punya. Tapi saya kasih kamu bekal yang lebih baik daripada cuman dunia. Apa itu? Pendidikan, Le. Pertama, kamu jadi orang yang ahli syukur. Syukurlah apa yang kamu punya, saya punya kamu, saya syukur. Kamu punya orang tua, syukur. Dapat makanan sedikit ini, syukur, Le. Apalagi kita jadi jamaah, syukur. Almarhum Haji Nur Hasan, saudara jamaah, Bapak Imam Almarhum Nur Hasan tuh ngajarin kita bersikap. Ngene apa nggih, Lur? Deblek kok koyo keset. Tas eling napa mboten? Deblek kok koyo keset, keluar masuk, diinjek, diludahin, tapi kita jamaah syukur. Wani susuk. Karena apa? Paling pol 100 tahun habis itu masuk surga. Itu orang lama itu memang oleh Bapak Imam diajak mindsetnya itu gimana mensikapi dunia. Ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan, surga pasti. Tapi gak ada orang dulu takut tuh gak ada. Diajarin masih kami dunia, takut tidak memanjangkan umur. Gitu, kendel tidak memendekkan umur. Jadi kayaknya semua diwong bian itu. Soalnya apa? Bapak Imam kita mengajari sikap, mensikapi dunia, mensikapi bagaimana jadi jamaah. Jangan takut kere, wong kaya aja belum mau takut melarat. Ini kenapa betul lho? Jangan takut marah jadi orang jamaah. Kayak belum kok bisa takut marah toh. Gitu, wah saya gak mau makan banyak-banyak ini takut gemuk. Padahal sudah gemuk lho. Sing pantes ngono kan wong sing kuru-kuru iku aku mau makan akeh-akeh takut lemu. Kadang orang gemuk itu saya takut makan banyak, takut gemuk, padahal sudah gemuk lho. Tapi ini ki nggih, mumpun jangan tersinggung nggih. Contoh aja. Saudara, di jilid pertama saya ngomongkan didiklah anak kita menjadi orang yang ahli syukur. Mulai wong sing duwe sing gak duwe, wong pangkat sing gak pangkat, kalau anaknya ahli syukur, saudara jamaah, hidupnya nanti pasti menjadi orang yang bahagia. Apalagi ditambahi menjadi orang yang takwa. Jadi ahli syukur, ahli takwa. Dieling-eling nih walon nggih, dieling-eling. Kalau perlu dicidet, didiklah anak kita menjadi orang yang ahli takwa. Karena apa? Dengan takwa, saudara jamaah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, segala permasalahannya Allah akan memberikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Didiklah yang ketiga, saudara jamaah, menjadi orang yang ahli ibadah. Ini dididik betul. Gimana? Nanti saya omongkan rinciannya di prioritas pendidikan. Didik anak kita menjadi orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu nama Allah sendiri yang berfirman, ya ibadi, tafarru'u ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqra. wala ilam taf'al malaktu saudara suhlan walam asyuda fakro. Ini saya sedang nasihat literatur, saudara. Ini caranya literatur. Nanti perkara dalil menurut dalil. Padahal saya ya sebenarnya memilih enggak literatur, memilih kehidupan nyata. Tapi harus saya sampaikan. Jadi Allah berfirman, wahai hambaku, sempatkan ibadah kepada saya. Kalau kamu sempat-sempatkan ibadah, akan saya penuhi dadamu dengan kekayaan dan semua keperluanmu saya tutupi. Tapi kalau kamu enggak nyempat-nyempatin ibadah, saya penuhi hatimu dengan wongso dan semua keperluanmu tidak saya tutup. Jadi orang kelihatan fakir terus. Ini sesama kita pakai. Jadi saya ingin anak saya bahagia, saya harus mendidik anak saya bahagia. Gimana cara mendidik anak bahagia? Ajari mereka mensikapi dunia, menjadi orang yang ahli syukur, menjadi orang yang takwa. Takwa itu saudara jemaah ya, ada orang gak ada orang tetap menjalankan peraturan. Bukan kalau gak ada orang berani melanggar, kalau ada orang gak berani melanggar, itu bukan takwa. Jadi takwa itu ada orang gak ada orang yang dikerjakan apa? Kebenaran. Ya bunaya, innaha in takumis qol habatin khardalin fi sama fi sama au fi shakhratin au fi sama aufrat ya di bihallah. Ya, hey anakku, seandainya sak titik debu ini loh nak, di langit, di atas batu besar atau di langit atau di bumi, dari amalan pasti didatang oleh Allah. Itu ngajarin takwa. Jangan kamu ngerjain apa-apa hanya karena takut dilihat orang, atau menjauhi apa-apa hanya karena dilihat orang. Jadi anak kita, kita ajarin punya ketakwaan yang mandiri, ketakwaan mandiri, kefahaman mandiri. Ada orang gak ada orang tetap konsisten. Kalau orang takwa sudah jamaah, rezekinya pasti jalan, semua urusannya diberi jalan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus berikutnya saudara jamaah, nomor 4, didik anak kita menjadi orang yang soleh. Tulis nih, orang yang soleh itu adalah orang yang hatinya baik, lisannya baik. Hati dan lisannya baik, itu orang soleh. Jadi gak usah sibuk, orang soleh itu apa sih? Orang soleh itu orang yang hatinya baik, lisannya baik. Dan ini perlu dilatih. Hatinya baik ya di rumah, dilatih misalnya bertengkar dengan saudaranya, dilatih minta maaf, maafin saudaramu, dia gak sengaja. Terus ngomong jelek, jangan ngomong jelek, ini saudaramu, jangan diomongin jelek. Jadi dilatih sejak di rumah saudara jamaah, apa? Punya hati yang baik, punya lisan yang baik. Biasa pak lur, anak niku kadang itu ya, urusan kecil bertengkar. Gini apa gini pak lur? Urusan kecil, urusan sendok bertengkar pak lur. Urusan duduk yang kursinya dekat dengan orang tuanya bertengkar. Saya mau duduk di situ. Biasa pak lur. Tapi itu kesempatan kita mendidik mereka menjadi orang yang apa? Soleh. Jangan diumbrang-umbrang, dimarahin, disumpah-sumpahin, jangan. Didik mereka menjadi orang yang soleh. Karena apa? Lah ini soleh saudara. Halo? Kok wis rumusah apa lho? Panas nopo adem nih lho? Panas nih. Sami, tapi kalau enten AC kali lho. Jazakumullah khairan, ini AC membantu sekali lho. Biasanya wis, kowo bios. Yoko bios tapi, awenak lho. Semua yang punya ide, yang ngusulin, yang ngerjain saya, syukri alhamdulillah jazakumullah khairo. Semoga Allah paling barokah. Semoga diganti AC di sorga saudara jemaah. Amin. Jadi saudara jemaah, oke? Didik nomor 4, didik anak kita menjadi orang yang apa? Soleh. Apa sih orang soleh niku? Halo? Orang soleh itu apa? Orang yang baik ucapannya dan hatinya. Baik hatinya itu apa saudara jemaah? Pemurah, pemaaf, berani minta maaf, gitu. Ahli syukur, husnudon, gitu. Semuanya baik, banyak tawakalnya, banyak pemaafnya, berani minta maaf. Usahakan jadi orang yang soleh, saudara. Orang yang soleh, gitu. Kalau di salahnya itu gini, orang yang soleh, kita nggak usah bicarain pahalanya orang soleh, keistimewaannya orang yang soleh, gak usah. Surat Kahfi, ketika Nabi Musa berjalan dengan Khidir, ingat apa enggak sih jemaah? Ada, bukan anak kecil, ada itu apa, pagar yang mau roboh. Apa isinya di bawahnya itu sih jemaah? Kanzul lahuma, harta. Itu Nabi Khidir bilang, tahu enggak kamu Musa, waktu terakhir berpisah itu kan, di bawah ini itu ada harta punyanya dua anak yatim yang kedua bapak ibunya itu orang soleh. Wakana abuhuma solihaini. Faradar buka yablughu asyudahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Kamu tahu enggak? Di bawah ini itu ada harta benda punyanya dua anak yatim yang anak yatim ini bapak ibunya dulu itu orang soleh. Wakana abuhuma solihaini. Oh, syarahnya itu saja jemaah. Gak usah bicara orang yang soleh, anaknya orang soleh itu loh sudah mati, itu masih dijaga oleh Allah, hartanya dijaga, kehidupannya dijaga oleh Allah, dibuat dewasa. Jadi bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak jadi orang yang soleh, gak usah bahas apa sih pahalanya orang soleh. Wah, gak bisa dibahas saudara. Orang yang baik hatinya, baik lisannya itu gak kena dibahas. Ganjarannya pol. Orang ya, arbaun min sa'adatil mar'i, ada empat kebahagiaan seseorang. Antakuna zaujatuhu solihatan, wa uladu abroron, wa khulatuhu solihin, wa rizquhu fi balati. Empat kebahagiaan seseorang. Apa itu? Antakuna zaujatuhu apa? Solihah. Istrinya solihah. Kalau ibu-ibu, suaminya apa? Suaminya apa? Soleh, bukan solihah ya. Soleh. Ada yang nampak soleh enggak di sini? Oh, Pak Soleh nanti. Oh. Berarti yang jadi istrinya Pak Soleh beruntung saudara-saudara. Bukan. Soleh itu can be anybody. Soleh itu apa? Orang laki-laki yang hatinya baik, lisannya baik. Ibu-ibu kira-kira senang enggak kalau selalu suaminya bilang, "Di alhamdulillah jazakallahu khairan, makanannya enak. Di hari ini kamu kok cantik sekali sih." Kira-kira senang enggak mboten lho? Daripada bu matamu nanti sih ngono. Masak ku asinen. Kesenengan nonton di mata-mata nang bojo sampean lho. Mboten seneng nggih. Lah, bapak-bapak dengerin. Orang yang soleh itu nggih. Ibu-ibu itu tersanjung kalau suaminya bilang, "Bu, masyaallah bu sampean tambah lama kok ya tambah cantik." Padahal aslinya ya tambah suwe, tambah tuwek lho urang kita. Ah, bapak ini ada aja wong sudah tambah tua gini loh. Padahal hati ini seneng balon gitu. Padahal juga tahu kalau dibijui kalau suaminya balon, tapi ya seneng balon. Gorei suamiku buatin apa-apa balon. Tapi yang jelas saudara jemaah, punya suami yang soleh, punya istri yang solehat. Nabi bilang keberuntungan besar punya suami istri yang soleh, soleh solehat. Yang kedua wauladu abroron. Wauladu abror itu asalnya abror itu orang yang soleh, punya anak-anak yang soleh. Itu gak ada kebanggaan saudara jemaah, gak ada kebahagiaan daripada punya anak-anak yang soleh. Ruanae gelem sholat, sholate tertib, moco sholatis, moco deyo sujud, rukuk sujud deyo tertib. Isong iling nawang tua nebah sholat bah, pak sholat pak, bu monggo sholat. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu ini kalau ada anaknya bilang begitu seneng nama badan belum? Seneng nama badan? Wajah ini lapo ngobrak-ngobrak sholat, cilik bulus mana? Ah, punya anak sudah jamaah bisa ngobrak-ngobrak orang tuanya. Bu, monggo sholat bu, bapak manjini sholat. Wassalamualaikum. Ilah nonton. Assalamualaikum. Monggo sholat. Assalamualaikum. Monggo dahar. Iku lah arek tes iku lur. Jadi kebahagiaan orang itu yang empat ini. Istrinya solehah, suaminya soleh. Anaknya orang-orang yang baik, ya anak orang-orang yang soleh. Terus pergaulannya orang yang soleh. Pergaulan orang yang soleh sudah jamaah enak. Karena apa? Setiap pertemuan tuh menyejukkan. dan setiap pertemuan tuh menyenangkan, ada hal baru terus. Tapi kalau orang yang nggak soleh sudah bertemu itu nggak terlatih, omongannya gak api, hatinya gak api. Pedok kancane, mbak sama nuk tambah tuwek. Ada orang yang begitu saja jamaah ketemu saya, cak sama nuk tambah suwe tambah tuwek sih. Lah ini aku tambah suwe tambah nemak melungsungi walor. Ngene apa ngene walor? Rambut sama nuk tambah putih ngono. Ya sepanjangnya umur jane omongin kan bisa diganti walor. Mas saman tambah lama tambah dewasa. Alah omong tuwek ngono. Berarti omongnya api walor ya toh. Gitu wah saman kelihatan makin anu mas bijaksana. Kenapa? Rambut saman tuh berwarna. Jadi gak omong saman nggak tuwek lo cok rambutnya putih kabeh. Lon brengos ini dilungkas mlebu kubur iku motone lamur mlebu kubur, panganane bubur. Gitu untungnya berguguran. Wis kabeh ur-ur niku wah lur. Jadi punya kawan gak soleh itu saja memang gak enak. Manas-manasi tok. Tapi kalau bertemu orang yang soleh itu selalu mendinginkan. Jadi didik anak-anak kita menjadi orang yang soleh. Berikutnya apa? Didik anak-anak kita menjadi orang yang tawakal. Tawakal. Saya ulangi lagi nih saudara, untuk menginjak prioritas pendidikan. Didik anak-anak kita menjadi orang yang ahli tawakal. Sejak kecil dibilangin, nak tawakal kepada Allah. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu gini. Tawakal itu definisinya gini. Mengusahakan sesuatu ya toh dan mengerjakannya tapi hasilnya diserahkan ke Allah. Yakin betul hasilnya yang bikin adalah Allah. Itu tawakal. Simpel aja. Dengan tawakal saudara jamaah kalau berhasil enggak sombong. Selalu bilang alhamdulillah ini dari Allah. Tapi kalau enggak hasil, es. Alhamdulillah juga. Ini bukan yang terbaik untuk saya. Insyaallah akan ganti yang lain. Itu tawakal. Tapi kalau lupa, setiap mengerjakan apa-apa lupa tawakal. Saya pinter, saya bisa, saya sudah sinau, saya sudah belajar. Mau ujian masuk perguruan tinggi, saya sudah ini. Terus, leh, masuk. Mau minta duit berapa saya kasih. Itu tidak mengajari anak tawakal, saudara. Sehingga apa? Umama berhasil sombong. Saya kok. Saya sudah belajar, saya sudah deres, saya sudah sinau. Umama gagal, saudara, memiso-miso. Sampai orang tuanya dipisui, sampai Allah dipisui, saudara. Karena apa? Lupa tawakal. Padahal wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqukum wa yurzaqut thoir yaghdhu himasan wa yamshi bitonan. Kalau kamu tawakal kepada Allah dengan sungguh tawakal, kamu Allah itu akan memberi rezeki kamu seperti Allah memberi rezeki burung. Pagi itu apa? Kosong, sorenya kenyang. Halo yang di atas, jangan nomor sendiri ya. Gini maksud saya gini ya. Kita saudara jamaah, usahakan ngajarin anak kita tawakal. Kita juga belajar tawakal. Oke? Tawakal itu usahakan sesuatu dengan syaratnya bekerja. Hasilnya serahkan kepada Allah. Sampean enggak punya duit. Pengen usaha. Udah usaha aja, tawakalna 'ala Allah. Gitu, mau jualan UT-UT, mau jualan tahu, mau jualan bakso, mau jualan es. Wah, siki ati udan rek. Ngosok jualan es. Well, tawakalna 'ala Allah. Sampean kalau tawakalna 'ala Allah, tawakal kepada Allah saudara jamaah, Allah fawa hasbu. Kita ini saudara jamaah mau ngerjain apa-apa yang datang seudon dulu dan gak tawakal. Makanya apa? Sering banyak yang sombong, sering banyak yang apa? Frustasi. Sering banyak yang sombong. Wah, saya ini, saya ini. Ya toh, berkali-kali saya ngomong ya. Saya cerita ke Pak Jahit ini saudara jemaah. Ya toh, saya sering bercerita. Penyakitnya orang kaya saudara jemaah. Penyakitnya orang kaya itu apa? Merasa pinter dewe. Ngene apa nggih, Pak Lur? Soale Qur'annya bilangnya begitu. Inni utitu 'ala ilmin indi. Saya diberi oleh Allah, saya diberi harta ini sebab kepinteran saya. Nah, kalau Orang jamaah yang berhasil saudara jamaah kayak Utsman bin Affan, gitu, Umar bin Khattab, orang-orang yang kaya zaman sahabat saudara jamaah itu benar-benar tawakalna Allah. Saya kaya ini Allah yang ngasih. Tasih eling napa boten, Lur? Balaam bin Ba'ura ngomongnya apa saudara jamaah? Ini apa? Utituhu ala ilmin inti. Karena apa? Anak kita sejamaah nggih. Kita enggak tahu anak kita bagaimana loh saudara. Nggih napa nggih, Lur? Kalau anak kita dari rumah kita bekali cara mensikapi dunia jamaah, seandainya dikodar melarat, gak duwe, gitu. Itu karena udah kita bekalin, nak. Kamu besok kalau dikodar Allah enggak punya ini, pertama jangan nyuri, jangan minta. Nggih? Jangan nyuri, jangan minta. Syukur kamu masih jamaah. Pol-polnya pole, hidup ini 100 tahun, well, mati masuk surga. Jangan keluar dari jamaah. Jangan minta, jangan nyuri, jangan ngerampok. Jangan keluar dari jamaah. Tetaplah jamaah. Enggak punya itu apa sih jamaah? Paling pol 100 tahun. Dan usia Nabi Muhammad ini cuma 63 tahun. Usianya umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Nggih. 60 sampai 70. Saya sekarang saudara jamaah, perlu diomong apa enggak ulun gitu. Saya sekarang itu in the 50s. Gitu. Padahal perasaan saya masih 30 aja, Lur. Iya toh. Ini kalau dihitung riyoyo, Lur, kalau umur saya dihitung riyoyo itu umpama ikut yang awal tinggal 10 hari raya. Saya cerita ke adik saya Daud ini, akhir-akhir ini saya kalau tidur saja jamaah saya itu sedih. Tidur itu saya mikir adik saya Abdurrahman 43 tahun meninggal. Saya doain ya Allah ampuni adik saya ya Allah. Buatlah anak-anaknya terjaga, ya ibunya, anak-anaknya bisa menjaga anak-anaknya. Saya doa buatlah adik saya itu di akhirat sana dikubur bisa masuk surga. Terus saya sedih diri saya sendiri. Tak hitung-hitung wis 50 iki, 50 siji, 50 loro, 50 telu, 50 papat, 50 limo, 50 enam, 50 pitu, 50 wolu, 50 songo, swidak. Berarti karek 10 riyoyo apa, Lur? Nggih, monggo nggih. Kalau 60, kalau 70 masih 20 hari raya. Lah nek sing umure 55, Lur, karek pirang riyoyo apa, Lur? Heh. Nek sing umure 60, karek pirang riyoyo apa, Lur? Umur sudah berapa? Halo? Tinggal berapa? 20 sampai 30, 20 sampai 30 sampai 40. Kerja yang keras, nabung sampai umur 50. Habis 50 apa saudara jamaah? Menikmati ibadah, ngenteni 10 tahun kas, belajar sampai umur 20. 20 kerja, nabung sampai umur 50, cuma 30 tahun. Itu kalau ukuran bisnis. Kenapa gimana, Lur? Kadang bisnis itu enak berhasil, enak ora. Karir dong, itu ukuran karir. Saya akhir-akhir ini saya mikir gitu sama wah ini saya ketrek Masya Allah nek dikodar suwidak mek karek 10 riyoyo. Terus saya doa ya Allah mudah-mudahan saya bisa menangi mantunya anak-anak saya semua. Ya toh saya punya anak umur yang perawan itu umur 17 tahun di sini sama saya doain dapat jodoh yang barokah nak mubalighot kelas 3 SMA bahasa Inggris lancar karena memang lahirnya di sana. Tapi bahasa Jawa juga lancar, Lur. Gitu. Tapi gak doyan tempe, Lur. Gak doyan tempe. Tapi anak saya yang nomor 7 umur setahun, saudara. Tadi nek setahun ini berarti nek kira-kira nikahi. Karena istri saya bilang anak perempuan jangan nikah kalau belum umur 20. Padahal hatiku ini nek wis jodoh teko yo, ngono lah. Cuman istri saya enggak berani karena yang melahirkan istri nggih. Ya wis karep mulai 20. Tapi kalau lihat anak saya yang ketujuh saja jamaah umur setahun berarti umure kudu 20 tahun engkas terus lur nggih. Nggih napa nggih, Lur? Ade gampang-gampangan ae, Lur. Soalnya Nabi ngingetin itu enggak bohong. Umurnya umat saya itu antara 60 sampai 70. Kalau sudah 70 ke atas itu luwian. Makanya bapak-bapak yang usianya ibu-ibu ya yang usianya udah 60 enggak nakut-nakutin, cuman basyiron wa nadhiron. okay. Wah, doakan mati, boten para sulur. Gak doakan mati. Cuman basyiran wa nadhiran. Nggih. Okay. Iling-ilingo ibadah sing mempeng wis. Gak usah mikir donya, gak usah mikir kos-kosan. Baik lagi tentang pendidikan tadi Bapak Ibu nggih. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang terakhir itu akhlak. Didiklah anak kita mempunyai akhlakul karimah. Dan ini nggih, okay, ini bukan hanya dididik. Kalau untuk akhlak saya ulangi lagi, kalau untuk akhlak harus disertai dengan doa. Kalau untuk akhlak harus disertai dengan doa. Sebab apa? Akhlak tuh gini ya. Allah membagi rezeki sama dengan membagi akhlak. Allah memberi dunia, rezeki dunia sama dengan Allah membagi akhlak. Artinya orang mencari rezeki saudara jamaah, meskipun pointer cara mencarinya, tapi belum tentu akan jadi rezeki kalau tidak diberi oleh Allah. Makanya banyak orang yang minta Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubarakan wa anta khairur razzaq. Sama-sama tukang baksonya, sama-sama jual sotonya, sama-sama jual nasi bebek, sama-sama jual seafood, masake podo dari toko yang sama. Gimana Bang Lur? Resepnya sama, yang ada beda rezekinya ya beda. Karena apa? Cara mencari rezeki belum dipelajari, tapi untuk menjadi rezeki hanya Allah yang menentukan. Akhlak juga gitu. Sampean pinter, khatam kitabul adab, hafal kitabul adab, kitabul adab Bukhari khatam, kitabul adab Nasai khatam, kitabul adab Muslim khatam, semua khatam sampai apal dalilnya, belum tentu sampean ini akhlaknya baik kalau tidak diberi rezeki oleh Allah. Oleh karena itu poin saya saudara jamaah, untuk akhlak satu ini kita harus minta kepada Allah, ya Allah berilah saya, anak saya, istri saya, keluarga saya semua mendapat bagian akhlak karimah yang banyak. Amin. Coba diikuti ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah saya, istri dan anak-anak saya, sini bilangnya suami dong. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, berilah saya dan pasangan saya dan anak-anak saya, keluarga saya, bagian akhlakul karimah yang banyak, yang bisa membuat mulia dunia akhirat, yang bisa memberatkan timbangan di akhirat nanti, yang bisa memudahkan kami semua masuk surga selamat dari neraka. Ini saya praktekin berkali-kali ya. Ini karena kadang bagaimana sih minta akhlak itu? Doa. Kalau enggak punya suami ya, untuk anak-anaknya, Allah bilang saya dan anak-anak saya bagian akhlak karimah yang banyak, yang bisa membuat mulia saya dunia akhirat. Karena orang berakhlak baik itu wajib mulia dunia akhirat, wajib. Terus orang yang akhlaknya baik, timbangannya pasti baik, pasti berat. Terus orang yang akhlaknya baik itu sama masuk surganya mudah. Karena orang masuk surga itu salah satu syarat mutlaknya adalah berakhlakul karimah. Wa naza'na ma fi qulubi min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Orang masuk surga itu apa? Ghilnya dihilangkan oleh Allah. Makanya dilatih supaya menjadi orang yang berakhlakul karimah. Muga-muga Allah paring barokah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon sebesarnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.